Aloha Red Bull, Red Girl, Hit Me, Miss MC, Simu MC, and Devon MC. Kalia par ade nuna, ade temani selalu jaga ingat. Ade nona nama siapa tinggal di mana? Kata jatuh cinta lia par ade nona. Ade bikin kakak jadi jadilah lia ade tiga ya. Ade paling manis gaya so paling sadis kening tabal hidung tinggi tertampal tara tahan kakak hati par ade nona. Tanya ade nama siapa buang rasa malu harap kakak mau bertanya dengan senyum manis ade bilang nama ade nama Olivia. Kakak jatuh cinta bikin kakak jadilah siang malam selalu tak bisa tidur, ada nona bikin kakak mau hancur. Bilang kakak jangan jauh-jauh mari sini kakak polo. Ade tegaya bikin kakakmu basoso cari jalan siapa tahu bisa masuk. Kakak cinta bagaikan nyala api walau disiram dengan air cinta takkan mati walau banyak halangan dan rintangan menghalangi untuk ade. Bikin kakak tak gila siang malam selalu kakaknya sampai-sampai kakak tak bisa tidur. Ade nona bikin kakak mau hancur. Siapa yang punya? Kalau tak ada, siapa yang punya? Kakak mau bilang ada dan kakak sudah. Nona manis, siapa yang punya? Kalau tak ada, kakak sudah. Cuman ada nona di hati kakak. Tara akan mau terganti par ade nona. Sungguh mati ade nona. Kakak cinta tara bisa mau bafoya par batin kakak. I love you satu kata cinta cuma par ade nona saja. Ade Olivia kakak cinta cuma kanana saja. Ade nona bikin kakak tak gila siang malam selalu kakak ingat. Sampai-sampai kakak tak bisa tidur. Ade nona bikin kakak mau hancur. Ade nona bikin kakak tak gila siang malam selalu kakak ingat. Sampai-sampai kakak tak bisa tidur. Ade nona bikin kakak mau hancur. Sampai sloki capek. Bye. come, come, come.